الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita بعض الحكم sebagian hikmah yang ada di balik Sulhul Hudaybiyah dilanjutkan oleh beliau wa minha annahu subhanahu ja'ala hadzal hukma alladhi hakama bihi li rasulih wa lil mu'minina sababan lima dzakarahu min al maghfirati li rasulih ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara ولإتمام نعمته عليه ولهدايته الصراط المستقيم طيب ونصره النصر العزيز ورضاه به ودخوله تحته وانشراه صدره به مع ما فيه من الضيم وإعطاء ما سألوه كان من الأسباب التي نال بها الرسول وأصحابه ذلك ولهذا ذكره الله سبحانه جزءا أو جزاء وغاية وإنما يكون ذلك على فعل قام بالرسول والمؤمن عند حكمه تعالى وفتحه أنه سبحانه جل جعل هذا الحكم الذي حكم به لرسوله الله سبحانه وتعالى menjadikan hukum ini yang Allah tetapkan kepada Rasulnya dan untuk orang-orang yang beriman sababan sebagai sebab lima dzakarahu minal maghfirah. Jadi untuk apa yang Allah sebutkan dari ampunan untuk Rasulnya atas dosa yang telah lalu dan yang akan datang wa itmami ni'matihi alaihi dan kesempurnaan nikmat dari beliau nikmat Allah Subhanahu wa taala atas rasulnya wali hidayatihi siratal mustaqim dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang lurus dan Allah memberikan pertolongan Allah meridai dan masuk ke dalam ridanya wa insyirahi sadrihi bihi dan lapangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ketentuan itu ma fihi min dhain walaupun ada rasa berat wa yata'i ma sa'aluhu dan Allah memberikan apa yang mereka minta. Kana min asbabil lati nala biha ar-rasul wa asbabuhu dzalik. Jadilah apa yang didapatkan oleh Nabi Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin karena asbab tadi itu. Sebab sabarnya mereka. Wali hadza dzakarahu Allah Subhanahu jazaan wa ghayatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk beliau pahala dan ghayah. Yani puncak wa inama yakunu dhalika ala fi'lin qama bir rasuli wal mu'minin. Semua itu diberikan oleh Allah karena apa yang telah dilakukan oleh Rasul dan orang-orang yang beriman. Inda hukmihi ta'ala wa fatihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukumnya. Coba tengok barakallahu fiikum kita baca di awal surah Al-Fath supaya jelas oleh kita barakallahu fiikum apa sih yang Allah inginkan dari Sulh Hudaybiyah itu dan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk rasulnya dan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim inna fatah bismillahirrahmanirrahim inna fatahna laka fatham mubina. Allah memastikan bahwa Sulh Hudaybiyah itu adalah kemenangan. Kemenangan yang nyata. Walaupun kelihatannya isi dari perjanjian itu timpang. Tidak memihak ke kaum muslimin. Tapi Allah menyebutkannya sebagai fatham mubina. Kemenangan yang nyata. Di balik ini semua Allah mengampuni Rasulnya. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sayyid. Untuk Allah Subhanahu wa taala ampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu 'alaika dan Allah menyempurnakan nikmat-Nya untuk engkau. Wa yahdiyaka siratan mustaqima dan Allah dengan ini memberikan untuk engkau jalan yang lurus. Wa yansurakallahu nasran aziza. Dan Allah memberikan pertolongan kepada engkau dengan pertolongan yang agung. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Berikutnya, itu yang tadi untuk rasul. Berikutnya untuk orang beriman. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada kalbu orang-orang yang beriman itu as-sakinah, ketenangan. Untuk apa ketenangan ini? Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dengan asbab sulhu tadi, sulhul Hudaibiyah tadi, Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman mereka, memberikan kepada mereka ketenangan. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Baik. Berikutnya, liudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Tidak tanggung-tanggung. Ini semuanya barakallahu fikum. Sulhul Hudaibiyah kejadiannya dan yang lainnya dari ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji liudkhilal mu'minina wal mu'minati, untuk Allah Subhanahu wa taala masukkan orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan, jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Wa yukaffiru anhum sayyiatihim, bukan cuma rasul yang diampuni dosa mereka, dosa beliau, tapi umat yang hadir di situ di sulh Hudaibiyah. Baik, wa yukaffiru anhum sayyiatihim, untuk Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa mereka. Wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima, dan itu semuanya di sisi Allah adalah kemenangan yang sangat besar. Baik, ini untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang munafikin, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikati dhannina billahi dhanna saw, dan Allah akan mengadab orang-orang munafikin laki dan perempuan, musyrikin laki dan perempuan, dhannina billahi dhanna saw, yang mereka berprasangka prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, alaihim dairatus saw, atas mereka barakallahu fikum dairatus saw, lingkaran kejelekan. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka terhadap mereka, orang-orang musyrikin, kufar, munafikin. Wa la'anahum, dan Allah melaknati mereka. Wa a'addalahum jahannama wa sa'at masira, dan Allah mempersiapkan untuk mereka neraka jahannam dan sejelek-jelek tempat kembali. Baik. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Di ayat yang ke-10. Sesungguhnya orang-orang yang membaiat engkau di bawah pohon, Allah menyebutkannya dengan bai'atur ridwan. Bai'at ridwan, di mana Allah menyatakan keridaannya terhadap orang-orang yang berbaiat di bawah pohon itu di Hudaibiyah. Karena ketika mereka mendengar bahwa Utsman telah mereka bunuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabatnya untuk berbaiat bahwa kalau terjadi perang tidak akan ada seorang pun yang lari dari peperangan. Jadi, apapun yang terjadi, seandainya pun mereka harus mati semuanya, mati sudah. Jadi, sehingga Allah mengatakan innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Jadi, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada engkau, mereka sesungguhnya berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah ada di atas tangan-tangan mereka. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi. Siapa yang menggugurkan, membatalkan perjanjian ini? Baiat itu adalah perjanjian. Baik. Sesuai dengan apa yang disebutkan dalam baiat itu. Itulah janji. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi. Barang siapa yang membatalkan perjanjian ini, baiat ini, maka sungguh dia membatalkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Wa man awfa bima ahada alaihi Allah fa sayutihi ajran 'azima. Dan barang siapa yang memenuhi apa yang telah dia janjikan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk taat, tidak lari dari peperangan, fa sayutihi ajran 'azima, Maka untuk orang yang seperti ini, yang memenuhi janjinya dalam baiat, maka Allah akan memberikan untuknya pahala yang sangat-sangat besar. Barakallahu fikum. Ini sekelumit tentang barakallahu fikum, tentang al-fath. Baik. Kemudian di akhir surah Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah, inilah Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang menyertai beliau, apa sifatnya? Ashidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, sesama mereka orang-orang mukmin saling mengasihi, saling menyayangi. Tarahum ruk'an sujada, kau melihat mereka dalam kondisi ruku' sujud. Ya betaguna fadlam minallahi waridwana, mereka mengharapkan keutamaan dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Simahum fi wujuhihim min asari sujud, di wajah mereka ada tanda-tanda sujud. Barakallahu alaikum. Tidak ada ahli tafsir mengatakan tanda sujud yang hitam, bukan. Tanda sujud maksudlah simatut ta'ah, tanda-tanda ketaatan pada wajahnya, cerah. Subhanallah. Min athari sujud, dalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Karena orang yang banyak melakukan ketaatan, wajahnya akan cerah. Barakallahu fikum. Hatta dia orang berkulit hitam. Barakallahu fikum. Nampak bersinar wajahnya. Dalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Demikianlah perumpamaan Rasulullah dan para sahabatnya yang ada di dalam At-Taurat dan dalam Al-Injil. Artinya Rasulullah dan para sahabatnya ada di dalam At-Taurat dan ada di dalam Al-Injil, penyebutannya, sifat-sifatnya. Barakallahu fiik. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu, sama seperti pepohonan awalnya dari kecambah, biji kecambah, terus mulai naik ke atas permukaan tanah. Fastaghladha fastawa ala suqi. Kemudian dia semakin kuat, kokoh di atas batangnya. Yu'jibu zurra liyaghidha bihimul kuffar. Orang yang menanamnya merasa takjub dengannya. Liyaghidha bihimul kuffar, untuk menjadikan orang-orang kufar tidak senang. Wa'ala Allahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Tayyib. Insyaallah kita paham sedikit banyaknya tentang surah Al-Fath yang Allah turunkan di seluruh dunia. Baik. Walihada dzakarahu Allah Subhanahu wa ta'ala jazaan wa ghaya wa innama yakunu dzalika 'ala fi'lin qama bir rasul wal mu'minin inda hukmihi ta'ala wa fathihi. Wa ta'mal kaifa wasafa subhanahu an-nasra bi annahu 'azizun fi hadzal mawqif. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyipati pertolongannya bahwa itu sangatlah agung di kondisi ini. Kondisi apa itu? Sulh Hudaybiyah. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk masuk. Enggak boleh melakukan umrah. Boleh tahun depan. Itu pun cuma 3 hari. Itu pun tidak boleh membawa senjata lebih dari sekedar untuk mempertahankan diri. Subhanallah. Banyak poin-poin yang para sahabat sendiri merasa tidak nyaman dengan poin-poin itu. Tapi Allah menyebutkannya sebagai pertolongan. Perhatikan bagaimana Allah menyebutkan kondisi itu sebagai pertolongan yang sangat agung fi hadzal mautin. Tsumma dzakara inzalas sakinata fi qulubil mu'minina fi hadzal mautin. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan bahwa Allah menurunkan rasa tenang di kalbu orang-orang yang beriman di kondisi itu. alladzi ittaraba fihi alqulub, yang sebenarnya hati kaum mukminin goncang, goyang. Barakallahu fiik. Wa ghaliqat ashaddal qalaq, gundah gulana. Khawatir. Fahiya ahwaju ma kanat ila sakinah. Kondisi yang seperti inilah kondisi yang sangat membutuhkan sakinah, sehingga Allah menurunkan as-sakinah untuk mereka. Fasdaru biha imanan ila imanihim, maka bertambahlah untuk mereka iman di atas keimanan mereka. Tsumma dzakara subhanahu bai'atahum li rasulihi, kemudian Allah SWT menyebutkan bahwa mereka orang-orang yang ada di situ berbaiat kepada Rasulullah SAW. Wa akadaha biqawniha bai'atan lahu subhanahu, bai'atun lahu subhanahu, seakan-akan bahwa mereka berbaiat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna yadahu ta'ala kanat fawqa aydihim id kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kadhalik, di mana tangan Allah Subhanahu wa taala ada di atas tangan-tangan mereka ketika Rasulullah berada di atas tangan para sahabat. Wa huwa rasuluhu wa nabiyuhu, dan Rasulullah adalah Rasul Allah dan nabinya. Fal aqdu ma'ahu aqdum ma'a mursilihi, maka ketika melakukan akad baiat kepada Rasulnya, berarti sama saja melakukan akad dengan yang mengutus Rasulullah, yakni Allah. Wa baiatuhu baiatuhu, berbaiat kepada Rasul berarti berbaiat kepada Allah. Faman baya'ahu fakannama baya Allah, maka barang siapa membaiat kepada Rasul, maka sama saja kalau dia berbaiat kepada Allah. Wa yadullahi fawqa yadihi, dan tangan Allah ada di atas tangan mereka. Wa idza kanatil hajarul aswadu bimai yaminullahi bil ard, faman safahu wa qabbala lahu fakannama safaha Allah, maka seperti hajar aswad yang ada di muka bumi ini, itu dikatakan oleh Rasulullah yaminullahi bil ard, tangan kanan Allah Subhanahu wa taala di bumi. Faman safahu wa qabbalahu, barang siapa yang menyentuhnya dan menciumnya, fakannama safaha Allah, maka seakan-akan dia menjabati tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa qabil wa qabbala yaminahu, dan mencium tangannya. Fa yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aula bihadza minal hajaril aswad, dan tangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dari hajar aswad. Tsumma akhbarana nakithu hadhihi albay'a innama ya'udu nakthuhu ala nafsi, kemudian Allah mengkhabarkan bahwa siapa yang menggugurkan baiat ini, tidak memenuhinya, maka sungguh naqisun ala nafsi, dia menggugurkan dirinya sendiri. Wa anna lil muwaffi biha ajran azima, dan barang siapa yang menunaikan baiatnya, maka untuknya pahala yang sangat besar. Faqulu mu'minin faqad baya Allah ala lisani rasulih bai'atan ala al-islami wa huquqi, maka setiap mukmin telah berbaiat kepada Allah ala di atas lisan rasulnya, bai'ah alal islam, berbaiat di atas Islam dan hak-hak Islam untuk mereka jalankan. Panakithun wa mufin, maka terbagilah manusia menjadi dua setelah berbaiat, ada yang betul-betul menunaikan baiatnya dan ada pula yang menggantungkannya atau menggugurkannya. Kita yang masuk Islam semua telah berbaiat, barakallahu fiik, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa ta'adana rabbukum wa akhadha rabbuka min bani adam min dzurriyyatihim min dhuhurihim dzurriyyatahum ala sabbi rabbikum qalu bala syahidna. Baik, itu perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita akan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakara hala man takhallafa anhu min al-a'rabi wa dhannuhum aswa'ad dhanni billah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang yang tidak ikut dalam baiat itu dari kalangan orang-orang A'rab. Wa dhannuhum aswa'ad dhanni billah, dan wadhannuhum aswa'ad dhanni billah, dan persangkaan mereka adalah sejelek-jelek persangkaan terhadap Allah. Annahu yakhdhulu rasulahu wa awliya'ahu, persangkaan buruk mereka, mereka menyangka bahwa Allah tidak akan pernah menolong rasulnya dan para walinya, tidak akan menolong bala tentaranya. Baik, La haula quwwata illa billah. Wa yuthiru bihim aduwahum falayaqbalu falayanqalibu ila ahlihim. Dan bahwa Allah akan memenangkan musuh-musuhnya sehingga kaum mukminin tidak akan kembali ke keluarganya. Itu persangkaan buruk. Barakallahu fikum orang-orang munafikin. Wa dzalika min jahlihim billahi wa asma'ihi wa sifatihi. Yang demikian karena bodohnya mereka terhadap Allah serta nama dan sifat-sifat Allah. Wa ma yaliku bihi, dan apa-apa yang pantas bagi Allah. Wa jahluhum bi rasulihi, dan bodohnya mereka, tidak tahunya mereka tentang Rasul. Wa ma huwa ahlun ayyu amilahu bihi rabbuhu wa maulah. Dan orang-orang yang memang pantas untuk Allah SWT telah perlakukan oleh Rabb-nya dengan perlakuan yang baik. Mereka tidak tahu, mereka tidak kenal Allah, dan mereka tidak mengenal Rasulnya dan para walinya. Tsumma akhbara subhanahu, sehingga mereka melakukan persangkaan-persangkaan buruk. Tsumma akhbara subhanahu an ridahu anil mu'minina bidukulihim tahtal bay'atir lirasulihi. Kemudian akhbara subhanahu, Allah mengkhabarkan tentang keridaannya. Allah meridai orang-orang yang beriman bidukhulihim tahtal bay'ah, ketika mereka masuk di bawah bay'at itu, perjanjian itu kepada Rasulullah, bahwa mereka tidak akan lari dari peperangan walaupun mereka mati. Wa annahu subhanahu alim ma bi qulubihim hina idzin min as-sidqi wal wafa, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam kalbu orang-orang beriman pada saat itu dari kejujuran dan pemenuhan. Wa kamalil inqiyad Allah mengetahui kesempurnaan ketundukan orang-orang beriman pada saat itu, wa ta'ah, dan kesempurnaan ketaatan. Wa itharullahi wa rasulihi ala ma siwa, dan mereka mendahulukan Allah dan Rasulnya dari selain. Fa anzalallahu sakinata wa tuma'ninata, maka dengan itu semuanya Allah menurunkan as-sakinah, ketenangan, dan tuma'ninah. Wa ridha fi qulubihim, Allah menurunkan rasa ridha kepada hati mereka, orang-orang beriman. Wa asabahum ala ridha bihukmihi wa sabr li amrihi fathan qariba, dan Allah memberikan untuk mereka ridha bihukmihi, karena mereka ridha dengan hukum Allah SWT, bersabar dengan ketentuan Allah. Maka Allah SWT memberikan untuk mereka fathan qariba. Fathan qariba itu di mana? Khaibar. Barakallahu fikum. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari sini, barakallahu fikum, khalas, tidak ada lagi ancaman dari arah musyrikin Quraisy. Kenapa? Karena sudah ada perjanjian ini, tidak boleh saling menyerang. Sehingga Rasulullah SAW leluasa sebebas-bebas beliau dan kaum mukminin untuk menyebar tebarkan, barakallahu fikum, dakwah Islam ini ke mana-mana. Utusan ke sana, utusan ke sana. Pasukan perang sana gencar sangat di tahun-tahun itu, karena termasuk yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini orang Quraisy ini. Lain orang-orang Quraisy yang sangat dikhawatirkan oleh beliau. Begitu selesai perjanjian, kelas, itulah kemenangan sesungguhnya. Kemenangan sebelum adanya kemenangan besar, yakni Fathu Makkah. Setelah dari sini mereka ke Khaybar. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, kami tidak pernah kenyang dari makan sampai ditaklukkannya Khaybar. Subhanallah. Menunjukkan bahwa Khaybar betul-betul lumbung yang luar biasa. Lumbung makanan, biji-bijian, buah-buahan. Belum lagi Fathu Makkah, subhanallah. Wa maghanim katsira ya'khudunha, wa kana awal fathi wal maghanim Fathu Khaibar. Sepulangnya dari sini langsung fath, langsung 7, barakallahu fikum. 7 benteng. Dan benteng bersambung antara satu dengan yang taklukkan lagi, sampai Khaybar semuanya menjadi milik kaum muslimin. karena ditaklukkan dengan peperangan. Barakallahu fiik. Khaybar Taib biasa disebut dengan Al-Wah, Al-Waha. Al-Waha itu adalah tanah subur di tengah padang pasir. Barakallahu fiik. Tanah subur di tengah padang pasir yang luas. Baik. Khaybar sudah milik kaum muslimin. Itu sudah dibagi-bagi. Karena kaum muslimin masih sibuk dengan berdakwah, penyebaran Islam, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bercocok tanam. Karena dikit-dikit perang. Terus mereka di mana? Dalam peperangan, ghanimah. Disitulah rezeki mereka. Adapun Khaybar, Rasulullah SAW menyerahkan ke orang-orang Yahudi untuk menggarapnya. Dan dibagi dua. Separuh untuk penggarap dan separuh pemilik tanah. Tanah sudah menjadi milik kaum muslimin. Jadi setiap sebelum panen, Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabat menuju Khaybar untuk menghitung berapa yang mereka harus bawa ke kota Madinah. Barakallahu fikum. Mereka mengurus mengutus orang-orang yang hebat dalam masalah khars. Khars itu memperhitungkan, memperkirakan. Air kurma sekian ratus pohon atau sekian ribu pohon. Dengan kondisi buah yang mereka tahu, oh, berarti kalau sekian, sekian. Separohnya berarti sekian. Buah-buahan yang lain, biji-bijian yang lain. Jadi, dikatakan, oh, kalian harus membawa sekian nanti. Sudah ditentukan. Kalian harus membawa sekian nantinya. Jadi, hebat dalam apa? Dalam memperkirakan. Tidak meleset. Meleset ya sedikit. Syai'un yasir. Dan itu biasa. Orang-orang Yahudi mengatakan, ya fulan, itu terlalu banyak. Mereka pengennya mau dikurangi. Maka sahabat mengatakan, khalas, yang aku sebutkan itu untuk kalian, selebihnya untuk kami. Mereka mengatakan, ya sama saja. Barakallahu fikum. Mereka maunya dikurangi. Sahabat mengatakan tidak bisa. Itu sudah menjadi ketentuan. Baik. Subhanallah. Wa kana awwal fathi wal maghanim fathu Khaybar. Baik. Fathu Khaybar, ditaklukkannya Khaybar. Baik, wa maghanimuha thumma istamarratil futuh wal maghanim ila inqidha'id dahr. Terus menerus kemenangan dan kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Wa wa'adahum subhanahu maghanim katsira ya'khudunha. Allah menjanjikan untuk orang-orang beriman ghanimah-ghanimah yang sangat banyak yang akan mereka peroleh. Wa akhbarahum annahu ajjala lahum hadhihi al-ghanimah. Baik, wa fiha qawlani. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyegerakan ghanimah ini untuk para sahabatnya. Wa fiha qawlan. Baik. Ada yang mengatakan ghanimah yang disegerakan ini apa? Sebagai ulama mengatakan annahu sulhul ladzi jara bainahum wa baina aduwwihi. Ini justru ghanimah yang sangat besar. Barakallahu fikum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menandatangani perjanjian ini, dan semua kabilah Arab terserah mau memihak kemana, memihak ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau memihak ke Quraisy. Ini pertanda bahwa orang-orang Arab sudah mengakui berdirinya satu negara yang berdaulat. Pengakuan, barakallahu fiik. Ada sudah negara yang berdaulat yang harus diperhitungkan. Barakallahu fikum. Betapa dia perang pertama saja yang dilakukan cuma jumlah mereka 300-an lebih sedikit. Melawan 1000 pasukan ternyata 1000 ini kocar kacir. Dan berita kekalahan orang-orang Quraisy di Badr ini menggema kemana-mana. Barakallahu fikum. Sehingga kaum muslimin tidak bisa lagi diremehkan. Kaum muslimin sudah memiliki nama, sudah memiliki wilayah, sudah memiliki kekuatan. Subhanallah. Maka itulah yang dikatakan fath, kemenangan. Apapun dan bagaimanapun poin-poin yang ditandatangani itu, yang disepakati itu, yang jelas begitu kesepakatan disepakati, pertanda bahwa Islam kaum muslimin ada dan mereka harus perhitungkan. Wasani yang kedua, wa'ajjal lakum hadihi, Allah menyegerakan fath ini, kemenangan ini, anha fathu Khaibar wa ghanaimha. Sebagai ulama mengatakan fathu Khaibar dan ghanimahnya. Tumaqala wa kafa aydiyan nasi ankum faqila aydiya ahli Makkah ta ayuqatiluhum. Ketika di Khaibar Allah Subhanahu wa taala menahan tangan orang-orang kafir untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Wa qila aydil yahud hina hammu bi ayyaghtalu minal man bil madinati ba'da khurujin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga mengatakan bahwa wa kafa aydiyan nasi ankum, Allah SWT menahan tangan orang kafir dari menyerang kalian, yakni menahan tangannya orang-orang Yahudi yang hendak menyerang kaum muslimin sekeluarnya Rasulullah dari kota Madinah. Bima ma'ahu minas sahabati minha wakilahum ahlu Khaybar wa hulafa'uhum alladhina aradu nasrahum min Asad wa Ghatafan wa sahih tanawal ayah al-jami'. Ada juga yang mengatakan bahwa yang ditahan tangannya oleh Allah adalah orang-orang yang ada di Khaybar itu dan sekutu-sekutunya dari Bani Asad dan Ghatafan, dan yang benar adalah semuanya ditahan tangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah menahan tangannya orang-orang musyrikin untuk menyerang Rasulullah pada saat itu. Menahan tangannya orang-orang Yahudi dari menyerang keluarga Rasulullah dan para sahabatnya di Madinah setelah keluarnya Rasulullah ke Khaybar, Hudaybiyah. Barakallahu fikum. Dan menahan tangannya orang-orang apa? Bani Asad dan Ghatafan dari menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ditahan tangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dalam kondisi selamat. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini. Allahumma subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.